bahwasanya ini syariat Islam tambah hari tambah banyak, tambah hari tambah komplit. Maka beliau meminta kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang mengumpulkan seluruh hal tersebut? Makanya hadis ini termasuk faedah yang disebutkan oleh Syekh bahwasanya berzikir kepada Allah adalah bisa menggantikan atau memposisikan amalan-amalan lain, bisa mencakup amalan-amalan lain. Ini keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentunya maksud daripada mencakup, menggantikan, ya, memposisikan amalan-amalan lain, kalau amalan tersebut wajib maka harus dikerjakan. Bukan berarti berzikir selesai. Tidak, ya. Berzikir, misalkan dia ingin berzikir mengganti amalan sholat, maka dia tidak sholat, dia cukup berzikir. Ini tidak benar. Yang dimaksudkan dalam faedah ini adalah bahwasanya salah satu amalan yang sangat luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berzikir, karena dia bisa mencakup amal ibadah yang lain, menggantikan amal ibadah yang lain, dan dia termasuk amalan yang sangat luar biasa. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaika bidzikrillah." Hendaknya engkau berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sang Arab ini juga masih bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa yakfini ya Rasulullah?" Dan apakah cukup hal itu wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Na'am." Ya, na'am wa yafsul wa yafdulu anka. Iya, benar. Bukan sekedar cukup dan juga mengangkat derajatmu, memuliakanmu. Ya. Memuliakanmu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah taala mengatakan, "Fadallahu an-nasihu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in yu'inuhu ala syara'il Islam wal hirsi 'alaiha wal istikthari minha." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan nasihat kepada umatnya, memberitahukan kepada Arab tersebut sesuatu yang menolong dia untuk mengerjakan amalan yang bisa mengumpulkan syariat-syariat Islam, yang bisa memperbanyak syariat-syariat Islam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tersebut untuk memperbanyak berzikir kepada Allah. Fa innahu idza takhadha dzikrallahi ta'ala syi'arahu ahabbahu wa ahabba ma yuhibbu fala syai'a ahabbu ilaihi min at-taqarrubi bi syara'il Islam. Ternyata rahasianya apa kata Syekh? Orang yang selalu berzikir kepada Allah, maka niscaya dia akan mengingat, ya, niscaya dia akan cinta kepada syariat Islam. Dan kecintaan kepada syariat Islam tersebut yang akhirnya mengundang dia untuk mengerjakan syariat-syariat Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasianya ternyata. Bahwasanya orang berzikir kepada Allah bisa menggantikan, memposisikan amal ibadah yang lain, yaitu karena orang berzikir kepada Allah, dia cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah akhirnya dia senantiasa berusaha selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan syariat-syariat Islam. Fadallahu ma yatamakkanu bihi min syara'il Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan sesuatu yang dengan mengerjakan sesuatu tersebut dia akhirnya bisa mengerjakan syariat Islam. Wa tashulu bihi alaihi dan mudah baginya untuk mengerjakan syariat Islam tersebut. Fadzikru, nah lihat, fadzikru, berzikir kepada Allah, min akbaril aun ala ta'atillah, termasuk pertolongan yang terbesar agar dapat mengerjakan ketaatan kepada Allah. Jadi prosesnya gimana tadi Pak? Orang berzikir kenapa bisa memposisikan amal ibadah yang lain? Siapa yang bisa menjelaskan? Karena dengan berzikir dia akan apa? Mencintai Allah. Nah, dengan cinta tersebut akhirnya dia apa? Dia menjalankan syariat-syariat Allah. Mudah baginya menjalankan syariat Allah. Maka perlu dicatat, faedah dari berzikir adalah memposisikan amal-amal yang lainnya. Faedah dari berzikir adalah memposisikan amal-amal lainnya, yaitu dengan keterangan orang yang berzikir. Saya ulangi, faedah berzikir adalah memposisikan amal-amal lainnya, yaitu dengan keterangan orang berzikir akan selalu cinta kepada Allah. Orang berzikir akan selalu cinta kepada Allah, dan kecintaan tersebut melahirkan mudahnya mengerjakan syariat Allah. Nah, seperti itu. Jadi begitu rentetan keutamaan ini yang diambil dari hadis ini. Saya ulangi, faedah berzikir adalah memposisikan amal ibadah lainnya, yaitu dengan keterangan bahwa Allah memposisikan amal ibadah lainnya, yaitu dengan keterangan orang berzikir dia akan mencintai Allah. Dengan kecintaan tersebut apa yang terjadi? Ya, dia akan mudah melaksanakan syariat-syariat Islam, mudah sholat, mudah puasa, mudah bayar zakat, mudah menunaikan ibadah haji dan umroh, itu rukun Islam. Dengan faedah berzikir, karena dengan berzikir dia akhirnya cinta kepada Allah. Nah, orang cinta kepada Allah akhirnya mudah baginya untuk mengerjakan syariat-syariat Islam. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya di sini luar biasa perkataan beliau, fadzikru min akbaril aun ala ta'atillah. Berzikir kepada Allah termasuk dari ya, pertolongan yang paling besar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh menjelaskan, lihat penjelasan beliau. Fa innahu yuhabbibuha ilal 'abdi wa yusahhiluha 'alaihi. Sesungguhnya zikir menjadikan syariat-syariat tersebut dicintai oleh hamba dan mudah mengerjakan syariat tersebut oleh hamba tersebut. Wa yuladzidhuha lahu bihaitsu la yajidu laha minal kulfa wal masyaqqah wasuql wa ma yajiduhul ghafil. Perhatikan, dan zikir melezatkan ibadah tersebut untuknya. Subhanallah, ini tingkatan luar biasa dalam beribadah. Orang sholat itu malah lezat, bukan malah merasa berat. Orang mengerjakan puasa malah itu adalah merupakan kelezatan bagi dia, bukan malah merasa berat. Orang mengerjakan zakat, dia mudah, bahkan bukan sekedar mudah, dia merasakan indahnya berzakat, dia merasakan indahnya mengeluarkan duit di jalan Allah. Itu yang luar biasa, ya, yang mana dia tidak dapati dari perasaan berat, merasa terbebani, ya, sebagaimana yang didapati oleh orang-orang yang lalai ketika berzikir. Beda, orang yang tidak berzikir akhirnya dia sholatnya capek, merasa dibebani, merasa dituntut. Makanya ada keucapan kan, yang penting selesai wajibnya deh, kan begitu ya. Ini orang berzikirnya kurang. Kenapa? Karena menunjukkan bahwasanya sholatnya berat bagi dia. Lihat contoh yang paling nyata, luar biasa, subhanallah, ada kaitan erat. Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka bangun dari sholat mereka, mereka bangun kepada sholat mereka, mereka dalam keadaan malas. Kenapa malas? Lihat, wala yadhkurunallaha illa qalilan. Tidak menyebut nama Allah kecuali apa? Sedikit. Jadi ada kaitan erat antara zikir dengan kemudahan beribadah kepada Allah. Luar biasa. Keistimewaan yang sangat-sangat luar biasa. Ada kaitan erat, ya, di garis bawahi baik-baik, ada kaitan erat, hubungan erat antara zikir dengan kemudahan beribadah kepada Allah. Orang yang kurang zikirnya pasti sulit ibadahnya. Sebaliknya, orang yang banyak zikirnya, lisannya senantiasa mengucapkan zikir-zikir yang disyariatkan dalam agama Islam, maka niscaya dia akan mudah berzikir. Dia akan mudah mengerjakan syariat-syariat Islam. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa. Ya, maka mungkin bisa bapak-bapak saudara-saudari perhatikan, kiat jitu ringan untuk beramal, bahkan lezat, bukan hanya sekedar ringan mengerjakan, tetapi merasa lezat, merasa ketagihan dalam amal tersebut. Kalau tidak mengerjakan, rasa kehilangan. Kan ada orang-orang yang dia kalau seandainya sudah terbiasa dengan berzikir kepada Allah, akhirnya mudah bagi dia mengerjakan sholat-sholat sunnah. Yang kalau tidak dikerjakan, maka akan merasa kehilangan. Mudah bagi dia mengerjakan puasa-puasa sunnah. Yang kalau tidak dikerjakan, ya, maka akan merasa kehilangan. Bukan karena orang semasjidan puasa, kada nyaman kada puasa. Bukan itu ukurannya. Ya. Bukan itu ukurannya. Tetapi dia berlezat-lezat diri dengan berpuasa, bersedekah, haji umrah, sholat. Coba contoh Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, iqamahkan sholat, beri kelezatan kepada kami dengan mengerjakan sholat. Sholat menjadi lezat. Sholat sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh seorang muslim. Kuncinya apa? Zikir. Silahkan kita membuktikan bersama-sama. Ya, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam membuktikan, bukan berarti tidak percaya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mencari yang sudah hilang dari lisan kita selama ini. Ya. Salat yang kita tunggu-tunggu, merasa lezat dengan salat, merasa ketika salat itu kita bisa bermunadzat kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi berkomunikasi dengan Allah, merasa dilihat oleh Allah. Sholat yang mencari kita, bukan kita yang merasa berat dengan sholat. Kuncinya apa? Zikir kepada Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut kepada kemudian Syekh menyebutkan keutamaan-keutamaan yang lain. Thumma huwa aydan yusahilu sa'ba wa yuyassiru al-asira wa yukhaffifu al-masyaq. فَمَا ذُكِرَ اللَّهُ عَلَى صَعْبٍ إِلَّا هَانَا وَلَا عَلَى أَسِيرٍ إِلَّا تَيَسَّرَا وَلَا مَشَقَّةٍ إِلَّا خُفَّتْ وَلَا شِدَّةٍ إِلَّا زَالَتْ وَلَا قُرْبَةٍ إِلَّا انْفَرَجَتْ فَذِكْرُ اللَّهِ هُوَ الْفَرَجُ بَعْدَ الشِّدَّةِ وَالْيُسْرُ بَعْدَ الْعُسْرِ وَالْفَرَجُ بَعْدَ الْغَمِّ فَاللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَسْأَلُ وبأسمائك وصفاتك نتوسل أن تجعل من أن تجعلنا من عبادك الذاكرين وأن تعيذنا برحمتك من سبيل المعرضين الغافلين إنك على كل شيء قدير. Kemudian beliau menyebutkan sesuatu yang keutamaan berzikir. Zikir memudahkan yang sulit, ya, meringankan yang berat. Kemudian tidak ada sesuatu yang disebutkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali yang susah akan menjadi ringan, yang sulit akan menjadi mudah, yang berat akan menjadi ringan, yang berat akan menjadi hilang. kesulitan menjadi kemudahan. Maka kata beliau, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan jalan keluar dari kesulitan, kemudahan setelah kesulitan, dan juga kesenangan, ketenangan dari kegelisahan. Coba berzikir kepada Allah. Saya tadi maghrib, kemarin maghrib, mempunyai kultum di sini. Saya sebutkan sebuah cerita yang terjadi antara Nabi Ibrahim dengan orang yang mengaku menjadi Rabb. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Idh qala Ibrahimu Rabbi alladhi yuhyi wa yumi." Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada lawan bicaranya, "Rabbku yang menghidupkan dan mematikan." Qala ana uhyi wa umit. Lawan bicaranya mengatakan, "Aku pun bisa menghidupkan mematikan." Kemudian qala Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Fa inna Allah yati bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib." Kalau begitu, Allah Subhanahu wa taala Rabbku mendatangkan matahari, maksudnya menerbitkan dari timur. Coba engkau terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka orang-orang yang kafir kalah, benar-benar kalah telak. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Coba lihat, ketika disebutkan zikir kepada Allah, ya, yang menjadi sulit, yang sulit menjadi mudah. Rasakan itu. Maka tidak sedikit Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hammahu hammun, beliau mendapatkan sebuah perkara yang menggelisahkan beliau, beliau mengatakan apa? Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'an. Allah Rabbku yang memeliharaku, Allah Rabbku yang memeliharaku, Allah Rabbku yang memeliharaku. Aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Keutamaan berzikir kepada Allah. Apapun yang sulit, coba. Ada cerita menarik juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama Islam abad ke-8 Hijriah yang berasal dari negeri Syam. Beliau setiap kali mendapati kesulitan, terkadang beliau tidak tahu jawaban dari sebuah pertanyaan yang diajukan kepada beliau, beliau beristighfar habis-habisan. Istighfar, istighfar. Sampai akhirnya Allah memudahkan dia untuk menjawab pertanyaan tersebut, seakan-akan beliau keluar dari perpustakaan dengan lancarnya menjawab pertanyaan tersebut. Dan itu amalan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sesungguhnya hatiku kadang tertutup. Fa astaghfirullah. Maka kemudian aku beristighfar kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang lagi mendapatkan kesulitan dalam hal apapun, bawa berzikir kepada Allah. Al Hasan Al Basri rahimahullah, seorang tabi'i terkenal, didatangi oleh beberapa orang mengadukan beberapa permasalahan. Yang pertama datang yastaqi al faqra, mengadu kefakiran, kemiskinan. Kata Al Hasan Al Basri, "Istaghfirullah." Beristighfarlah engkau kepada Allah. Yang kedua datang mengadu al jadba, mengadu kekeringan, musim paceklik. Kemudian kata Hasan Al-Basri, "Istaghfirullah." Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga mengadu belum mendapatkan anak. Makanya saya sering kalau ada orang yang belum mendapatkan anak, saya katakan, "Pak, coba istighfar. Belum kawin. Kawin dulu, anak dapat anak." Tiga kali sudah lu pin hitung. Mudah-mudahan pian dapat. Dan mudah-mudahan yang di belakang ridha. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kan berdoa begitu? Boleh enggak? Boleh. 7 benar laki-laki tidak akan gitu. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering saya mendapati orang yang belum dapat anak. Maka saya katakan beristighfarlah kepada Allah. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sekali dua kali. Jadikan dia seperti kita bernafas. Saya katakan, pernah enggak mengamalkan ini? Belum. Coba amalkan. Jadikan dia seperti kita sedang bernafas. Jadi seperti kita membasahi lisan kita setiap saat. Lihat. Lihat keutamaannya. Dan Allah tidak akan pernah bohong. Innallah la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bohong. Orang yang beristighfar kepada Allah, Allah akan berikan anak kepada dia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hasan Al-Basri kemudian mendapatkan orang yang mengadu tentang belum turunnya hujan. Belum turunnya hujan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang anak tadi ya, saya teringat cerita Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihi salam dalam keadaan itiyah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika menjelaskan tentang bagaimana keadaan Nabi Zakaria. Dalam surat Maryam ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati 'aqiran wa qad balaghtu minal kibari 'itiyya." Wahai Rabbku, bagaimana aku memiliki anak sedangkan istriku dalam keadaan 'aqir. 'Aqir, seorang wanita yang saking tuanya, minafus. Wa qad balaghtu minal kibari 'itiyan, sedangkan aku sendiri sang suaminya dalam keadaan tua yang sudah 'itiyan. Sebagian ahli tafsir mengatakan 'itiyan itu sampai kelihatan tulang-tulangnya saking tuanya. Lihat ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria pada saat itu. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan kepada orang-orang yang belum diluaskan rezekinya oleh Allah, belum diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa doa Nabi Zakaria. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Rabbku, jangan pernah jadikan aku sendirian. Engkaulah sebaik-baik pemberi ahli waris. Dan ini beliau dapatkan inspirasi ketika beliau melihat Maryam alaihissalam. Beliau kenapa bisa berdoa seperti itu? Karena beliau melihat Maryam. Maryam alaihissalam ketika berzikir, berdoa, bermunajat, bertahannus di kamarnya sendirian, di tempat ibadahnya sendirian, Maryam alaihissalam mendapatkan buah-buahan, diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan, orang yang dekat kepada Allah jangan pernah takut miskin di dunia. Orang yang takwa kepada Allah tidak boleh pernah takut kekurangan di dunia. Makanya sebuah apresiasi yang harus kita berikan kepada seseorang yang meninggalkan yang haram demi takut dia kepada Allah. Demi takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dengan ketakwaannya tersebut akan menjamin rezekinya. Dan itu sudah banyak terbukti. Maryam alaihi salam, Zakaria alaihi salam, kemudian Nabi Yunus alaihissalam, semuanya model-model orang-orang yang bertakwa yang diberikan jalan keluar. Inilah rahasia ketika Allah berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi dia dan berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kedepankan takwa kepada Allah, Anda akan dapat rezeki yang dari arah mana saya, dia tidak tahu. Kita tidak tahu. Dahulukan takwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar kepada dia. Dari arah mana kita tidak tahu. Dan subhanallah, itu banyak sekali buktinya dari kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, tiga orang yang masuk ke dalam goa yang ditutup oleh batu. Secara akal logika manusia tidak akan pernah bisa keluar. Dengan takwa mereka yang bahkan yang telah lalu, bukan yang sekarang. Dan ini hadis ya, tentang tiga orang yang masuk ke dalam goa, benar-benar pengamalan dan salah satu realita dari dan bukti dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyidda. Artinya, kenali Allah dalam keadaan lapang, Allah akan mengenalimu dalam keadaan mudah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, terhimpit. Kenali Allah. Sebagian, tetapi kebalikan manusia, ingat kepada Allah ketika sempit, banyak hutang, anak-anak sakit, ya, rezeki disempitkan, baru dia minta pada Allah. Kapan kabul doanya? Langsung lupa. Biasakan diri kita untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan lapang. Niscaya Allah akan memudahkan sesuatu yang sulit jika kita mendapatinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Sekarang kita masuk kepada keutamaan majalisul zikr. Ini adalah bab yang keempat dari judul keutamaan majlis-majlis zikir. Ya, sekarang majlisnya yang kita bicarakan, yang di dalamnya terdapat majlis-majlis zikir. Al-Syeikh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala mengatakan, laqad marra ma'ana syai'un yasirun min fawaidiz zikri wa annaha katsiratun la tuhsa. Dan sungguh telah lewat dari kita sesuatu yang ringan dari keutamaan-keutamaan berzikir, dan dia sangat banyak tidak bisa dihitung. Wa adidatun la tustaqsa, dan jumlah bilangannya sangat banyak tidak bisa dihitung. Ya'jizu an ihsa'i al-mahsun, orang yang mau menghitungnya akan sulit. Wala yaqdiru ala iddiha al-adun, dan tidak akan sanggup orang yang menghitungnya. Wala yuhitu biha insanun, wala yu'abbiru anha lisanun, dan seorang manusia tidak akan bisa menghitungnya, siapapun dia. Lisan seseorang tidak akan bisa menggambarkannya, bagaimanapun lisan tersebut. Kaifala wa huwa min ajallil qurubat wa afdalit ta'at wa kam lidzikri min fawaidin mudghiqah wa thimarin yani'ah wa jana ladhidhin wa aklin da'imin wa khairin mustamir fid dunya wal akhirah. Bagaimana tidak, kata beliau, bahwasanya zikir adalah ibadah yang paling agung untuk mendekatkan diri kepada Allah, keutamaan ketaatan yang paling besar. Dan berapa banyak dari faedah berzikir mendatangkan keutamaan-keutamaan di dunia dan di akhirat. Kemudian beliau mengatakan, waqad warada nususun katsiratun fi fadli majalisudz dzikr, dan telah terdapat nas-nas, yaitu dalil-dalil yang tegas. Nas itu dalil-dalil yang tegas tentang keutamaan majlis dzikir. Wa annaha hayatun lil qulub, dan bahwasanya majlis dzikir akan mendatangkan kehidupan bagi hati. Wa nama'un lil iman, dan tambahan keimanan. Wa salahun wa zaka'un lil abdi, kesolehan, kesucian bagi seorang hamba. bikhilafi majalisul ghaflah allati la yaqumu minhal jalis illa binaqsin fil iman wa waha'in fil qalb wa kanat alaihi hasratun wa nadamah. Berbeda dengan majlis-majlis, tempat-tempat duduk yang dulu, yang semuanya adalah ghaflah, yang semuanya adalah kelalaian, tidak berzikir kepada Allah, yang mana seseorang tidaklah bangun dari tempat tersebut kecuali kurang imannya, keras hatinya, dan rugi bagi dia dan juga penyesalan. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan wa kana salafu rahimahumullah yahtammuna bihadhil majalisi a'zamal ihtimam. Lihat. Dan para ulama salafus saleh, dari mulai para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'in, mereka sangat-sangat konsen perhatian dengan majlis-majlis seperti ini. Sebenar-benar perhatian. Wa ya'tanuna biha ghayatal inayah, dan mereka sangat memperhatikan majlis-majlis seperti ini dengan seperhatinya. Kana Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu ya'khudhu biyadin nafari min ashabihi. Abdullah bin Rawahah, nah ini salah satu ceritanya. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu mengambil ya salah seorang dari temannya, tangan temannya, fayaqul, lalu dia berkata, ta'alau nu'minu sa'a. Kesini yuk. Kesini yuk kita beriman, menambah keimanan untuk beberapa saat. Ta'alau falnadhkurillah wa nazdadu imanan bita'atih la'allahu yadhkuruna bimaghfiratih. Artinya, mari kesini kita berzikir kepada Allah dan kita menambah keimanan dengan mengerjakan ketaatan kepadanya. Semoga Allah mengingat kita dengan memberikan ampunan kepada kita. Ini Abdullah bin Rawahah, ya. Abdullah bin Rawahah, beliau senantiasa mengajak kawan-kawannya untuk duduk bersama beliau, mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan yang suka-suka duduk, ya, duduk-duduk merotet di orang Banjar, ya, sukanya duduk-duduk, habis itu mahalabiu kesana kemari, ketujuh banar mahalabiu, subhanallah, ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mentang-mentang pinasihat berataan. Ya, bukan penasihat, pinasihat. Maka para ikhwah sekalian, coba diisi dengan berzikir kepada Allah. Saya kan pernah memberikan solusi. Coba sekali-kali kalau kita lagi ngobrol, kemarin pelajaran apa ya? Misalkan tentang kemarin pelajaran untuk ibu-ibu dan akhwat, ya, pelajaran tentang haid. Apa yang kita ambil beberapa masalah, bagaimana jawabannya? Wah, ini akan menancap di dalam hati, ya, dan juga bisa mudah kita untuk mengingat-ingat kembali. Nah, ini yang dilakukan oleh ulama salaf, dari mulai sahabat Abdullah bin Rawahah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Umair ibn Habib al-Khutami radhiyallahu anhu yaqul al-iman yazidu wa yanqus faqila wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu. Hubayb, Umair ibn Hubayb radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iman bisa bertambah, bisa berkurang. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Lalu beliau ditanya, apa yang menambah iman dan apa yang mengurangi iman? Beliau menjawab, idza dzakarna Allah azza wa jalla wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuhu. Jika kita berzikir kepada Allah, kita mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan subhanallah, maka itu adalah tambahan iman. Wa idza ghafalna wa dhayya'na wa nasina fa dzalika nuqsanu. Dan apabila kita lalai, meremehkan, lupakan, maka melupakan zikir maksudnya, maka itulah kekurangan iman. Wal atharu anhum fi hadzal ma'na katsira. dan cerita-cerita perkataan-perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ulama-ulama salafus saleh di dalam perkara ini sangatlah banyak. Ini riwayat disebutkan, ya, disebutkan di dalam kitab Al-Musnad, ya, di dalam kitab Ziyadatul Iman wa Nuqsanuhu wa Hukmul Istithna Fihi, tambahan iman dan kekurangannya dan hukum mengecualikan dalam iman di dalamnya, yang ditulis oleh juga Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kebiasaan para sahabat. Ya, mereka senantiasa membiasakan diri untuk pergi ke majelis-majelis zikir, yang dengan berzikir majelis-majelis zikir tersebut, maka ya akan bertambah keimanan, maka akan bertambah kesenangan hati. Coba, banyak orang yang mengadu dan membenarkan kalau kita di majelis zikir itu seakan-akan tenteram, nyaman. Pas keluar dari majelis zikir ke pasar seakan-akan neraka. Ya, banyak bertemu dengan orang-orang, banyak maksiat, banyak perkataan yang tidak benar. Itu keutamaan yang kita dapatkan dari majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah, satu hadis terakhir yang kita baca yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi, Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullahu taala mengatakan, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maradtum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati kebun-kebun surga, maka diamlah di situ. Masuk, ikut masuk ke dalamnya. Qalu, "Wa ma riyadul jannah?" Lalu para sahabat Nabi bertanya, "Apa itu kebun-kebun surga wahai Rasulullah yang ada di dalam surga, di dalam dunia?" Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hilaqul dzikir." Halaqah, halaqah itu dalam letter lock bahasa Indonesia begini, halaqah. Ya, gelang itu halaqah karena dia bundar. Halaqah, halaqatul dzikir, yaitu majelis-majelis berzikir. Ini termasuk keutamaan majelis-majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kebun-kebun surga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup kiranya itu yang bisa sampaikan tentang kajian fikih doa dan zikir. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jika ada yang ingin bertanya, kasih mic-nya. Alhamdulillah, pada sisi terakhir ini ada yang dikemukakan Ustaz tadi, mengajak. Pertanyaannya, kedudukan mengajak di lingkungan kita ini, ini sudah kita ketahui di depan Masjid Al-Falah itu yang halte itu, orang-orang yang jaga parkir malam minggu duduk di situ, kemudian juga di sini jembatan Kanas ini orang-orang itu. Nah, apakah kita mengajak itu orang seperti itu, ataukah orang-orang yang sudah niatnya, keinginannya, konsennya itu sudah berjikir gitu, ataukah orang-orang yang seperti itu? Intinya itu preman, bagaimana kita mengajaknya supaya jadi beriman, atau bagaimana kedudukannya, statusnya? Iya, saya koreksi, ya, tidak semua yang duduk di masjid yang disebutkan tadi preman, nanti berbahaya kita menyebutnya. Mereka mungkin orang-orang yang mengais rezekinya untuk duduk di situ, ya. Ya, intinya lebih baik jangan menyebut nama, ya. Seperti yang Bapak sebutkan tadi di akhir, yaitu apakah kita juga mengajak kepada orang-orang yang mungkin terlalaikan dengan dunianya. Nah, itu lebih baik daripada menyebut nama. Saya sering mengatakan di majelis saya jangan sebut nama, ya, karena mungkin orang tersinggung, mungkin orang tidak mau disebut namanya dan semisalnya, dan akan berpengaruh dengan kita akan membicarakan orang lain. Maka yang paling baik adalah sebutkan sifat, ya. Apa yang, apakah boleh kita, kemana kita mengajak orang-orang untuk berzikir, menghadiri majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kepada siapa saja. Ya, dakwah Islam adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada seluruh manusia, bahkan jin, tidak terkecuali, kepada siapa saja. Bahkan kepada orang yang terlalaikan dengan dunia, dengan maksiatnya, kita harus lebih kasihan. Kepada mereka-mereka yang bermaksiat, kita harus lebih kasihan. Kenapa? Karena belum ada mungkin orang yang mengajak mereka kepada hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan semisal. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Makasih. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat lil alamin, sebagai pemberi kasih sayang untuk alam semesta. Jadi seluruhnya diajak, ya, bahkan terutama orang-orang yang belum mengerjakan ketaatan kepada Allah atau belum istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus lebih diajak lagi, karena sebenarnya mereka membutuhkan orang yang mengajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu alam. Bertanya, Ustaz. Silakan. Masalah majelis zikir tadi. Majelis zikir seperti yang di TV itu seperti, atau bagaimana? Ya, yang iya. Yang itu sudah itu termasuk istighosah misalnya. Seperti itu kah? Iya. Nah, perhatikan baik-baik Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis zikir yang dimaksudkan di sini adalah majelis zikir yang dibacakan zikir di dalamnya. Ya. Dan zikir tersebut, ya, banyak sekali contoh-contohnya. Ketika kita menuntut ilmu syar'i, maka itu disebut dengan majelis zikir. Ketika kita mengingatkan kepada kaum muslim agar berzikir kepada Allah, maka itu disebut dengan majelis zikir. Jadi majelis zikir di sini adalah majelis yang di dalamnya seseorang akhirnya berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang Bapak sebutkan, kebiasaan sebagian kaum muslim berkumpul di sebuah masjid, kemudian mereka berzikir dipimpin oleh satu orang dengan satu suara, maka ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sana ada riwayat yang disebutkan dalam riwayat Imam Ad-Darimi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud didatangi oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa Al-Asy'ari mengadu kepada Abdullah bin Mas'ud bahwa saya melihat di masjid orang-orang berhalaqah-halaqah, berkumpul sekitar 5 sampai 10 orang, ya, di sini kumpul, di pojok sana kumpul, pojok sini kumpul, ya, di buncu kumpul. Mereka setiap kelompok tersebut mengucapkan halilu mi'ah. Ucapkanlah tahlil sebanyak 100 kali. La ilaha illallah, dipimpin oleh satu orang dengan suara berjamaah. Kemudian yang lain kabbiru mi'ah, yang kelompok yang lain mengatakan bertakbirlah, ya, sebanyak 100 kali. Nah, maka kemudian setelah itu Abu Musa Al-Asy'ari ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, "Kenapa engkau tidak melarang mereka?" Maka Abu Musa mengatakan, "Aku tidak melarang mereka sampai mendapatkan atau sampai engkau melarang mereka." Didatangilah majelis tersebut oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Abdullah bin Mas'ud terkenal salah satu sahabat yang paling pintar dari generasi para sahabat. Sahabat ahli tafsir, ya, sahabat yang mana tafsirannya termasuk tafsir-tafsir yang sangat mu'tabar di kalangan para ulama tafsir. Dan sahabat yang langsung mengambil 70 surat langsung dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat yang sangat terkenal berpegang teguhnya kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti perkataan beliau, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Artinya, sederhana tetapi sesuai dengan sunnah lebih baik dibandingkan berlebih-lebihan tetapi mengada-ngada. Nah, kemudian Abdullah bin Mas'ud datang kepada orang-orang yang berhalaqoh-halaqoh tadi. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, ma asra'a halakatikum hadhihi. Wahai kaum, atau sebelum itu beliau mengatakan, wahai kaum, apa yang kalian perbuat? Sungguh kalian sangat cepat rusak dengan perbuatan kalian ini. Uddu sayyiatikum fa ana dhaminun min hasanatikum alla tadhi'u syai'an minha. Hitung kalian dosa-dosa kalian, daripada kalian mengerjakan seperti ini, ya. Hitung dosa-dosa kalian. Maka aku menjamin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan kalian tidak akan hilang. Itu sahabat-sahabat Rasulullah masih hidup. Baju Rasulullah masih ada. Istri-istri Rasulullah masih hidup. Artinya apa? Ini perbuatan belum pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu di zaman Rasulullah. Berarti tidak pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Innakum, kalian berada di antara dua sisi yang tidak ada ketiganya. Apa yang kalian kerjakan ini, ya, berduduk-duduk, berkumpul bersama, berzikir secara berjamaah, dipimpin oleh satu orang, ini antara dua kemungkinan. Yang pertama, kalian ahda min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalian lebih pintar, lebih mendapat petunjuk dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak mungkin, karena tidak ada yang mengalahi ilmu para sahabat Nabi siapapun. Bahkan para ulama seperti Imam Al-Qayyim mengatakan, as-sahabatu radhiyallahu anhum qaumun ba'dal anbiya'i war rusul la yakunu qablahum mithlahum wala ba'dahum. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah suatu kaum yang kedudukan mereka setelah para nabi dan para rasul. Setelah para nabi, para rasul, para nabi, kemudian para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang seperti mereka sebelum mereka dan setelah mereka. Tidak ada orang seperti mereka sebelum mereka dan setelah mereka dalam keutamaannya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud kepada orang-orang tadi, kalian ini antara dua pilihan. Yang pertama, kalian lebih pintar, lebih mendapat petunjuk dari para sahabat Nabi, dan itu tidak mungkin. Yang kedua, kalian telah membuka pintu-pintu kesesatan dengan mengerjakan amalan ini. Maka kata orang-orang yang berzikir tersebut, ma aradna illal khair ya Aba Abdurrahman. Wahai Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah, kami tidak menginginkan dari hal ini kecuali kebaikan. Dari zikir-zikir ini kecuali kebaikan. Kami tidak ingin apa-apa kecuali kebaikan, agar lisan kami terjaga, makanya kami berzikir. Kata Abdullah bin Mas'ud, diperhatikan, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Berapa banyak orang yang ingin baik tetapi tidak benar caranya. Jadi harus dua. Niat baik dibarengi dengan cara yang benar. Nah, ini contoh yang nyata bahwasanya dipimpin oleh satu orang tersebut bukan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kita dengar di Masjid Nabawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin, ya, sahabat Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Kalau pian ikuti akan terasa terenyuh, karena memang tabiat manusia dengan suara yang bergemuruh kemudian semuanya serempak itu membuat seseorang merinding, itu wajar, ya. Tapi bukan itu jadi ukuran. Yang jadi ukuran apakah nyunnah atau tidak, ya, apakah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW atau tidak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi yang dimaksudkan majlis zikir tersebut adalah majlis-majlis yang di dalamnya seseorang berzikir kepada Allah. Bisa saja kita kumpul bersama berzikir sendiri-sendiri. Nah, itu namanya berjamaah dalam berzikir, bukan zikir berjamaah. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat tertarik dengan cerita tiga orang yang masuk di dalam goa yang tertutup oleh batu. Kemudian mereka berdoa, dan kita pun pernah membaca hadis tersebut. Mereka berdoa sambil mengingat-ingat kebaikan mereka. Jadi apakah ini termasuk tawasul? Apakah di dalam berdoa kita sambil mengingat-ingat kebaikan kita yang pernah kita lakukan? Iya, bagus pertanyaannya. Terima kasih. Itu termasuk tawasul dengan amal saleh. Apa maksudnya tawasul, Pak? Tawasul itu mengerjakan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya tawasul. Ya. Dan bukan arti tawasul membuat perantara antara kita dengan Allah. Bukan tawasul namanya. Itu namanya menjadikan perantara, wasathah. Ya, menjadikan perantara antara kita dengan Allah. Seperti orang misalkan, ya, kata dia, kenapa engkau minta kepada orang yang sudah meninggal, minta sesuatu? Karena kita ini kan banyak dosa. Kalau minta langsung kepada Allah, maka tidak pantas. Sebagaimana Anda seorang rakyat jelata, tidak pantas minta langsung kepada Pak SBY atau kepada raja, para presiden, pemimpin, harus melalui orang terdekatnya, ya, ajudannya kah, protokolernya kah, baru bisa disampaikan. Nah, begitulah kata mereka. Ini namanya menyamakan Allah dengan selain Allah. Allah tidak perlu seperti itu. Allah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan memohon kepada, aku akan mengabulkan permintaan kalian. Nah, adapun yang Bapak sebutkan tadi itu bertawasul dengan amal saleh. Nah, arti bertawasul, pahami sekali lagi ya, arti bertawasul mengerjakan sesuatu yang benar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tawasul-tawasul yang benar yaitu misalkan yang dilakukan oleh tiga orang tadi. Mereka kan beramal saleh. Bakti kepada orang tua, bos amanah, ya. Pimpinan amanah terhadap hak dari pekerjanya. Yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu menjauhi maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal saleh. Ya, beramal saleh, makanya dia menyebutkan, boleh kalau begitu ketika kita berdoa ya Allah, seperti yang saya sering sebutkan. Ya. Saya sering mengatakan kepada terutama orang-orang yang suka beramal, terutama orang-orang yang diluaskan rezekinya, Pak, berharap pahala dari Allah, Pak. Karena terkadang saking rutinnya dia beramal setiap minggu mungkin, dia kurang berharap pahala. Berharap pahala dari Allah. Karena di situ nilai letak ibadahnya. Ya, seperti misalkan dia memakani orang, 100 orang, 150 orang per hari. Kemudian dia katakan dalam hati dia, ya Allah, mudah-mudahan aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aku diwafatkan dalam husnul khatimah. Boleh itu. Ketika melihat orang-orang makan hasil harta dia, maka dia berdoa kepada Allah. Boleh seperti itu. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an banyak sekali. Seperti dalam surat Ali Imran, innana amanna faghfir lana. Wahai Allah, kami telah beriman kepada Engkau. Amal soleh kan? Tawasulnya dengan ini, dengan beriman kepada Engkau. Maka ampunilah dia, ampunilah kami. Ini boleh seperti ini. Jadi misalkan seseorang berbakti kepada orang tua, ya Allah, aku telah berbakti kepada orang tuaku semampuku, maka matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Boleh begitu. Ini namanya bertawasul dengan apa? Dengan amal saleh. Ya. Yang masalahnya kalau enggak punya amal saleh bagaimana bertawasulnya? Ya. Kalau enggak punya amal saleh bagaimana cara bertawasulnya? Ini muskilah. Ini muskilah kata orang Arab. Ini problemnya. Bertawasul yang kedua yang dibenarkan yaitu bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat yang husna. Misalkan, ya Razzaq, wahai yang maha luas rezekinya, urzuqni, berikan rezeki kepadaku. Ya Tawwab, wahai yang maha selalu pemberi taubat, tub alayya, terima taubatku. Nah, ini dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Ada lagi tawassul yang ketiga, yaitu bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Ya, kemarin setelah kajian di, kalau tidak salah, di Masjid Sungai Andai, ada orang bilang, Pak Ustadz, saya ingin umroh insya Allah haji tahun ini, apa bulan ini. Saya bilang, Pak, doakan saya. Nah, ini tawassul dengan doa orang yang soleh di tempat yang bagus. Coba kalau ada keluarga, ya, kita pergi ke Mekah atau ke Madinah, minta didoakan. Ya, tidak perlu sampaikan salam kulon Rasulullah lah. Akhirnya menulis sidin si fulan, si fulan, si fulan. Ada 50 ikung. Ya, tapi berdoa minta, karena amalan sidin bagus, umroh atau menziarahi Masjid Nabawi. Yang kedua, di tempat yang istimewa. Ya. Di tempat yang kita harapkan dikabulkan doanya. Mustajab. Maka minta doa dari Allah. Boleh, asalkan yang masih hidup. Sebagaimana Rasulullah SAW, Umar bin Khattab pernah minta doa kepada orang yang hendak umroh. Jadi kalau ditanya apa dalilnya Ustaz? Banyak, Rasulullah SAW minta didoakan. Kemudian kan ada hadis doa setelah azan. Salallaha liyal wasilah. Mintalah kepada Allah untukku al wasilah. Fa innaha manzilatun la tambaghi li ahadin. Sesungguhnya dia adalah sebuah kedudukan di dalam surga yang tidak pantas diberikan kepada seseorang pun kecuali yang paling dekat dengan Allah. Nah, di sini kan Rasulullah SAW minta didoakan kepada Allah agar mendapatkan wasilah. Makanya kita berdoa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah. Ya. Dan Nabi Musa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah minta didoakan agar beliau ya diberikan kebaikan, petunjuk di dalam kehidupan beliau kepada orang-orang yang sudah umroh atau yang sedang umroh. Nah, silakan. Ada dua pertanyaan Ustaz. Pertama tentang kaifiat zikir ba'da sholat itu, apakah masing-masing lakukan tangan yang ada tiga ini atau seperti begini saja dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, bacaan pada saat sujud sahwi Ustaz itu yang sharh dan sahih itu yang mana Ustaz? Bacaan ya. Pada sujud tilawah. Tilawah. Makasih. Iya. Perhatikan baik-baik cara berzikir ya. Saya pernah lihat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, beliau berzikir seperti ini. Karena kanan ya. Mana kanan dulu? Kelingking ya. Kelingking ya. Beliau berzikir ya seperti ini. Kemudian kanan lagi seperti itu berzikirnya. Yang jelas tidak ada tuntunan yang eksplisit, terang, jelas, rinci menunjukkan bagaimana tata cara berzikir dengan jari jemari. Sebagaimana hadis yang disebutkan fa innahunna mustantaqat. Sesungguhnya ini jari jemari nanti akan dimintai berbicara. Ya, dimintai apa? Berbicara. Maka ini salah satu amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berzikir dengan menggunakan jari jemari, terutama ruas jari. Ini ruas jari ini kan, ya. Kalau setiap jari itu ada ruasnya tiga. Tiga. Nah, bisa dengan bagaimanapun karena tidak ada contoh yang begitu rinci jelas, ya. Adapun dari kanan ke kiri itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan diri selalu memulai sesuatu perbuatan adalah dengan bagian kanan. Nah, seperti itu. Ya, adapun zikir apakah dengan begini kemudian diulangi lagi begini, ya. Maksud saya dengan dipegang-pegang atau cukup dengan mengingat-ingat. Yang penting di sini mungkin subhanallah, subhanallah, subhanallah, dia di sini 6 kali, di sini 6 kali, akhirnya nanti menjadi 33. Ya, bisa saja. Karena tidak ada cara yang begitu rinci. Yang jelas berzikir dengan jari jemari lebih utama daripada berzikir dengan selainnya. Kemudian bacaan untuk sujud tilawah, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu bacaan sujud apa? Sujud tilawah. Demikian. Adapun sujud sahwi bacaannya, bentar, sebelum ke sujud sahwi, Anda membaca di dalam kitab Sahih Fiqih Sunnah yang dikarang oleh Syekh Abu Malik Kamal, itu sebagian lafaz seperti antum menjelaskan tadi itu didhaifkan oleh para ulama. Bagaimana Ustaz untuk menjamakkan begini? Iya, ada yang melemahkan hadis tersebut, ya. Kalau mereka yang melemahkan hadis tersebut, maka berarti bacaannya kembali kepada bacaan sujud asal, yaitu subhana rabbiyal a'la. Tetapi jika ada yang mensahihkan dan problematika pensahihan dan pelemahan hadis itu adalah sebuah sesuatu yang bisa dimaklumi dari ulama-ulama hadis, kecuali dalam permasalahan akidah atau halal dan haram. Maka ya, seperti misalkan dalam permasalahan zikir pagi dan sore, kan ada yang melemahkan, ada yang mensahihkan. Maka ini problematika yang dari beberapa sisi seorang ulama mengatakan hadis ini sahih karena mungkin perawinya dia anggap thiqah dan itu ijtihad. Dan seorang penuntut ilmu yang awam, maka dia mengambil pendapat yang menurut dia alim ini lebih alim daripada pendapat itu. Nah, begitu caranya biar tidak bingung. Paham konsepnya? Konsep beribadahnya paham ya? Kalau mendapatkan misalkan ini ada yang mensahihkan hadis, ada yang melemahkan, maka kita lihat yang mensahihkan ini mana yang lebih yang pendapat yang lebih kuat, kira-kira ulama yang paling alim dalam hadis yang mana ini. Nah, kita pilih. Lalu setelah itu kita amalkan. Ya, seperti itu. Dan tidak dalam pensahihan dan pelemahan hadis yang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, satu, tidak terlalu banyak. Ya. Yang kedua, bukan permasalahan akidah mendasar yang berbahaya kalau kita menyelisihinya. Yang ketiga, yaitu termasuk daripada ijtihad seorang alim, dia melihat seorang perawi ini thiqah sedangkan yang lain melihat bahwasanya perawi ini lemah. Demikian. Allahu a'lam. Saya baca dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan bilangan-bilangan yang disebut di buku-buku zikir? Pertanyaan ana, apakah Rasulullah juga menyebutkan bilangan tersebut? Iya. Seperti misalkan bilangan tentang 33 setelah sholat. Itu ada hadis dalam riwayat Muslim. Ya, 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu Akbar. Kemudian diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu disebutkan ya di dalam hadis-hadis. Kemudian juga seperti zikir pagi, kalau seandainya semangat membaca la ilaha illallah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, itu ada. Ya, kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hadis riwayat Imam Abu Daud, man qala hina yusbih 3 marrat bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim lam tusibhu faj'atu bala. Barang siapa yang mengucapkan ketika waktu paginya sebanyak 3 kali ucapan bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim, maka dia tidak akan tertimpa musibah mendadak. Nah, ini cocok untuk orang yang sering bepergian keluar rumah, nyetir mobil, jalan di kendaraan, ya. Nah, ini cocok baca ini. Kenapa? Karena agar dia benar-benar terjaga dari musibah yang mendadak. Jadi jumlah bilangan yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang disebutkan dalam zikir-zikir itu ada jumlah bilangannya. Makanya Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala mempunyai kaidah dalam berzikir. Beliau mengatakan, dan disebutkan juga oleh Syekh Abdul Razzaq dalam kitabnya ini nanti, salah satu kaidah dalam berzikir adalah zikir yang mutlak, bebas, tanpa ada batasan jumlah bilangan, tanpa ada batasan tempat, tanpa ada batasan waktu, tanpa ada batasan kaifiat, tanpa ada batasan sebab, tanpa ada batasan jenis, maka itu bebas. Kapan saja kita bisa berzikir. Dengan dalil Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kapan saja kita bisa berzikir? Di mana saja, kapan saja, jumlah bilangannya berapa saja, apa saja yang disebutkan silakan. Nah, tetapi kebalikannya, jika zikir tersebut dibatasi dengan sebuah pembatasan, maka jangan dilalui batas itu. Jangan dilangkahi batas tersebut. Jumlah bilangannya 33, pina kada nyaman 33, 35 jagin kalau boleh hai. Jangan, ya. Yang sudah dicontohkan tetap saja pada itu. Ya, demikian ya. Jadi apa yang dibatasi oleh Rasulullah tetap pada batasannya, yang dibebaskan oleh Rasulullah jangan dibatasi. Misalkan saya beri contoh sebelum kita tutup kajian ini, siapa yang ingin bisa bayar hutang secepat mungkin maka berzikir kepada Allah dengan mengucapkan istighfar. Ini jenis sudah ada. Malam Jumat Kliwon jam 12 malam di atas kain putih, kemudian ditemani oleh satu lilin sebanyak sekian. Nah, ini batasan-batasan hadis riwayat Imam Ahmad Zainuddin. Bapak Nur Hidayat sudah mau nulis aja nih amalan. Ya, saya beri deh amalan untuk bayar hutang ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa ghnini bifadlika amman siwak. Ini doa yang didapatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau seandainya kamu punya hutang sebesar gunung Sir. Gunung Sir itu di kota, di tanah Arab terkenal gunung yang paling tinggi. Sebanyak itu hutangmu, Allah akan melunaskannya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa ghnini bifadlika amman siwa. Demikian. Silakan. Dari Radio Gema Madinah FM Martapura. Ini bonusnya, hari Sabtu bonusnya. Silakan. Nah, silakan. Assalamualaikum. Ustaz, ketika seorang istri rajin sholat tahajud tetapi dia tidak membangunkan suami karena memang pesan suaminya untuk tidak memercikan air ke wajahnya atau membangunkan seperti biasa, bagaimana hukum istri seperti ini? Apakah itu berarti dia tidak mendapat rahmat walau dia istiqomah tahajud tapi tidak pernah lagi membangunkan suaminya untuk tahajud karena itu memang pesan suaminya? Dari Ibu Tia di Banjarbaru. Ini perhatikan baik-baik para ikhwan sekalian. Saya sering mengatakan konsep taat kepada makhluk itu ada dua konsep. Konsep taat kepada makhluk itu ada dua konsep. Yang pertama, ketaatan dia kepada makhluk tidak boleh dalam maksiat. Yang kedua, ketaatan dia kepada makhluk tidak boleh menggugurkan kewajiban. Ya. Nah, ketika seorang istri taat kepada makhluk, kepada suami, seorang anak taat kepada makhluk, kepada orang tua maksudnya, maka ini konsepnya. Tidak boleh dalam maksiat, ya. Tidak boleh dalam menggugurkan kewajiban. Ya. Dalam maksiat misalkan sang istri lagi dalam keadaan haid, sang suami ingin menggaulinya pada kemaluannya, maka sang istri berhak untuk menolaknya. Ya, jangan kenyamanan. Sang istri berhak untuk menolaknya. Nah, sekarang permasalahannya dengan itu, dalam permasalahan itu tadi, yaitu ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berbunyi rahimallahu imra'an qama minal lail. Allah merahmati. Dan makanya ibu tadi kan menyebutkan rahmat. Apakah saya tidak dirahmati, kata ibu tadi? Karena memang ada hadisnya. Allah merahmati seorang suami yang bangun pada waktu malam. Fasalla. Kemudian dia sholat. Thumma ayqadha zaujatahu. Kemudian dia bangunkan istrinya. Fasallat. Kemudian istrinya bangun. Fa in abat nadaha fi wajhihal ma. Kalau istrinya enggan bangun, dia percikkan air di wajah istrinya. Kebalikannya, wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fasallat. Allah merahmati seorang istri yang bangun pada waktu malam lalu dia salat. Fa ayqadhat zaujaha. Kemudian dia membangunkan suaminya. Fasalla. Lalu suaminya salat. Fa in aba. Kalau suaminya enggan bangun, nadhaha fi wajhil ma. Nah, ini yang suami tidak mau, yang dalam pertanyaan tadi. Kalau suami enggan bangun, maka sang istri nadhahat fi wajhil ma, ya, memercikkan air di wajahnya. Dan sang suami berpesan, jangan dipaciki aku air lah banyak, aku kada hakun, jangan sang suami. Maka ya, ini para ikhwan sekalian dirahmati Allah, itu hadisnya. Makanya sang ibu mengatakan, apakah saya termasuk orang yang tidak dirahmati kalau saya sholat sendirian, karena ini pesan suami saya. Maka jawabannya para ikhwan sekalian, yang paling baik solusinya seperti ini, dinasihati. Ya, suaminya dinasihati bahwasanya sholat malam itu kebiasaan kaum, kebiasaan hamba Allah yang saleh, ya, kemudian salah satu kebiasaan para nabi alaihi salatu wasalam, kemudian waktu-waktu mustajab pada waktu sholat malam, ya, seperti itu. Jadi ibu tetap akan mendapatkan rahmat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan keluarga kita untuk mengerjakan sholat malam. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bertanya Ustaz, saya sendiri kan kadang merasa ya, ingatan tuh agak kurang gitu. Maksudnya kadang apa yang baru saya omongkan pun kadang lupa. Nah, ini untuk membantu berzikir, apakah boleh kita menggunakan media-media seperti sekarang kan ada yang tasbih yang nempel di jari, kita ketik begitu, atau seperti tasbih gitu. Ya. Bagaimana itu hukumnya? Iya. Apakah boleh menggunakan media-media yang membuat kita akhirnya lisan kita terbiasa berzikir? Sebenarnya ya, yang paling bagus dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengajarkan kepada kita, lihat, perhatikan sabda beliau. Innamal ilmu bit ta'allum wa innamal hilmu bit tahallum. Wa man tasabbara yusabbiruhu Allah. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar. Membiasakan mendapat ilmu, akhirnya dapat ilmu. Dan sesungguhnya kesabaran itu didapat dengan berusaha sabar. Dan barang siapa yang berusaha sabar, Allah akan memberikan kesabaran. Dari sini kita tarik garis kesimpulan, orang bisa karena biasa. Maka agar lisan kita selalu berzikir kepada Allah, ya, biasakan kita berzikir. Dan itu perlu usaha. Di usaha itulah yang Allah akan berikan petunjuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Dan sungguh orang-orang yang berjuang, berusaha di jalan kami, kami akan berikan petunjuk kepada dia. Siapa yang berusaha berzikir, maka dia akan mudah lisannya untuk berzikir. Nah, adapun menggunakan mediasi-mediasi, alat-alat ya, seperti yang disebutkan sekarang ya, salah satu mungkin souvenir yang diberikan oleh travel-travel umroh atau haji, biasanya mereka memberikan alat zikir untuk dipencet di sini ya, di jari ya. Kalau alatnya hilang gimana ya, kalau alatnya hilang atau rusak, baterainya habis ya pak. Nah, maka perhatikan, Rasulullah SAW pernah ditanya ya, wahai Rasulullah, syariat Islam begitu banyak. Berikan kepadaku suatu amalan yang aku tidak akan bertanya tentang sebuah amalan kepada seorang pun sepeninggal engkau. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau mengatakan, "Alaika lisanuka ratban bi dzikrillah." Artinya, hendaknya lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Artinya berusaha membasahi lisan dengan berzikir kepada Allah, usaha ya, dan tidak memerlukan mediasi-mediasi seperti itu, karena Islam ini ya sifatnya itu dia universal, artinya bisa dipakai di mana saja. Coba kalau seandainya kita pakai mediasi itu, kasihan yang di kampung-kampung yang belum dapat. Nah, seperti itu. Jadi usaha kita, usaha, mudah-mudahan lisan kita mudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.